Kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hero di Makassar. Ustaz, mohon penjelasan, di desa saya kalau membayar zakat melalui pemerintah setempat, lalu kemudian zakat itu dikirim ke kecamatan, sementara di desa ada orang atau banyak orang yang jauh lebih berhak untuk menerimanya. Pertanyaannya, apakah lebih efektif zakat disampaikan secara langsung kepada yang berhak atau melalui lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah tersebut? Jazakallahu khair. Khilaf para ulama tentang bolehkah zakat dibayarkan yang tidak melalui pemerintah, apakah cukup ataukah tidak. Para ulama menjelaskan secara umum ada dua jenis harta, ada amwal al-zahirah, ada amwal al-batinah. Mereka mengklasifikasikan amwal al-zahirah, harta-harta yang zahir itu adalah binatang ternak dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian amwal al-batinah, perniagaan dan uang. Yang mereka maksud dengan zahir dan batinah ini bisa dilihat, ya, bisa dilihat langsung. Adapun uang dan perniagaan tidak bisa orang melihat langsung. Memang barangnya bisa dilihat, tapi berapa keuntungannya, berapa ini, tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali adalah pemilik usaha tersebut. Yang untuk amwal al-batinah, harta perniagaan dan uang emas dan perak, maka sepakat para ulama ini boleh Anda bayarkan sendiri. Boleh Anda bayarkan sendiri dan sah. Khilaf para ulama hanya tentang zakat padi-padian atau tanam-tanaman dan binatang ternak. Ini yang khilaf para ulama. Apakah sah Anda bayarkan sendiri ataukah harus disalurkan melalui pemerintahan? Pendapat yang kuat, wallahu ta'ala a'lam, kalau pemerintah mewajibkan dan menarik, langsung mereka datang dan data seperti mereka menarik pajak, ya, maka kalau kasusnya seperti ini, memang tidak sah Anda keluarkan sendiri. Tapi kalau pemerintah tidak melakukan hal yang sama, hanya menunggu saja. Kalau ada yang menyalurkan, alhamdulillah. Kalau tidak, tidak ada masalah juga. Seperti sekarang yang terjadi di negara kita melalui lembaga-lembaga resmi yang ditunjuk oleh negara untuk pengumpul zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional. Mereka tidak datang ke para petani, para pemilik ternak, tapi hanya menunggu saja. Berbeda kalau mereka mendata seperti yang diutus oleh Departemen Keuangan melalui Dirjen Pajaknya yang menarik langsung, yang jelas datang dan dihitung. Ya. Kalau kasus seperti ini, dan juga belum ada, wallah ta'ala, setahu saya belum ada kewajiban bagi setiap warga negara untuk menyerahkan zakatnya melalui lembaga resmi tadi, maka dengan demikian, insyaAllah, sah zakat itu Anda keluarkan sendiri. Kalau ternyata sekarang Anda keluarkan sendiri, kemudian datang dari pihak yang berwenang, dari diutus oleh negara untuk menarik secara paksa, mereka mendata, karena hukum asalnya memang khudz. Allah mengatakan ambil, bukan tunggu. Khudz, ambil dan bukan menunggu. Ya. Andai nanti ternyata terjadi, maka Anda tidak masalah, Anda bayarkan dua kali. Ya. Kalau dia tidak mau menerima bahwa Anda telah mengeluarkan zakat. Ya. Kalau dia mau menerima bahwa Anda telah mengeluarkan zakat, cukup. Bila Anda sendiri berwenang mengeluarkan zakat, kemana sebaiknya Anda berikan zakat tersebut? Pertama, harus Anda perhatikan apakah orang-orang ini memenuhi kriteria dari asnaf yang as-samaniyah, asnaf 8 tersebut. Bila memenuhi, carilah dahulu orang yang terdekat tempat tinggalnya dari Anda, yang dia ada hubungan kerabat dengan Anda. Maka sedekah kepada mereka, zakat kepada mereka, selain menunaikan kewajiban zakat, juga mempererat hubungan silaturahim. Bila tidak ada kerabat yang memenuhi kriteria yang tinggal dekat Anda, maka berikan kepada muslim siapapun juga yang tinggal dekat Anda. Berdasarkan hadis Mu'az tadi, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim, diambil dari yang kaya di antara mereka dan diberikan kepada yang fakir miskin di antara mereka. Ini hikmah maqsad maqsudan minasyari'. Syariat menjelaskan ini. Ya. Sampai pun dalam aturan pemerintahan, di sebagian negara yang menerapkan zakat, seperti di beberapa negara Islam, seperti Saudi Arabia umpamanya, memang diatur oleh Departemen Keuangan mereka penerimaan zakat, juga diatur perundang-undangan sendiri. Untuk zakat yang harta al-batina, harta perniagaan, itu mereka tidak menarik seluruhnya, bukan 2,5% yang ditarik. Ditarik pemerintahnya setengahnya saja. ya 1% sekian, yang sisanya lagi diberikan wewenang kepada perusahaan tersebut untuk menyalurkannya. Dan ini memang bijak. Tetangga kita melihat setiap hari perkembangan harta kita, kekayaan kita. Kita mungkin untuk bersedekah sunnah mungkin tidak sempat atau menurut kita satu dan lain hal sehingga jarang. Tapi zakat, mereka lihat harta pertambahan kita, maka mereka lebih pantas untuk menerima kebaikan dari harta kita tersebut. Karena mereka merasakan selama ini, dan dari mereka kita mendapatkan kekayaan tersebut. Maka tidak bijak kalau seorang muslim menyerahkan kepada lembaga zakat seluruhnya dan dia tidak tahu menahu entah kemana kemudian diserahkan zakat tersebut atau didistribusikan dasar tersebut. Wabillahi taufik.